Perjalananku pergi, bukannya berarti ku akan pindah hati, lupakan seakan tak bertumbuh di sini. Tak pernah ingkari, karena ku mengerti, tak akan ku berhenti, bertekad berikan cinta yang ku miliki. Can do.